Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Assalamualaikum adik-adik. Belajar mewarnai yuk. Mewarnai gambar masjid lagi. Keren loh gambarnya. Ayo lihat dan belajar sama-sama. Kita warnai awannya menggunakan warna biru. Lalu ambil warna kuning untuk mewarnai bagian menara dan atap masjid. Ubahnya juga adik-adik coklat muda. pohonnya? Adik-adik pasti tahu dong kalau pohon pasti berwarna hijau. Batangnya warna coklat. Bagian bawah kubah beri warna coklat juga. Hiasan di atas pintu menggunakan warna merah muda yang agak gelap. Warnai lagi dengan warna ungu. Tembok yang di dekat jendela kita warnai dengan warna oranye. Lalu tembok bagian pintu warnai dengan warna abu-abu. Tembok lainnya yang di dekat pintu warnai menggunakan warna merah muda. Lantai warna ungu. Dan tembok kita warnai dengan biru gelap. Pintunya warna hitam. Rumput warna hijau. Dan halaman depan masjid menggunakan warna hijau agak gelap. Untuk tembok paling kanan, kita warnai coklat muda, dicampur dengan warna merah, dan badan menara kita beri warna merah muda, biru, oranye, dan ungu. Sekarang tinggal menegaskan warnanya saja adik-adik. Siapa nih yang suka mewarnai mobil? Ayo, sekarang kita warnai mobil. Wah, mobilnya warna merah. Lupa bagian lainnya untuk diwarnai. Warnai selesai. Bagus kan? Doa ketika akan wudu. Assalamualaikum sahabatku. Sebelum sholat, apa yang kita lakukan? Iya, berwudu. Tapi sebelum berwudu, jangan lupa berdoa ya. Alhamdulillahillazi ja'ala hazal ma'a tahuran. Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini suci dan menyucikan. Ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu dari godaan syaitan. Dan aku mohon perlindunganmu dari godaan setan yang akan datang. Alladhi yuwaswisu fi sudur.